Mitra Bisnis Kwikiandi menilai, pemilihan pimpinan eksekutif di pemerintahan secara langsung tak menjamin akan menghasilkan pemimpin-pemimpin dengan kualitas luar biasa baik. Menurutnya, model pemilihan langsung memang tidak bisa berjalan baik jika publiknya belum dewasa dalam berdemokrasi serta masih berkutat dengan masalah kemiskinan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi itu, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwikiandi. Baik, Pak Kwik. Sampai saat ini tidak banyak elit yang berani bicara belak-belakan soal sisi negatif pemilihan langsung yang menghasilkan presiden yang diklaim sebagai pilihan rakyat, seperti yang Bapak lakukan sekarang ini. Apa pendapat Bapak? Gak ada orang yang berani ngomong gini ya, saya berani ya, terus dianggap nyeleneh sendiri, dianggap orang gendeng. Sebenarnya bukan orang gendeng, orang jujur. Logis saja yang wajar. Bicaralah dengan mereka, rakyat yang memilih Jokowi itu asal bicara dari hati ke hati. Saya melakukan loh itu. Saya lakukan. Nah, kapan hal itu Bapak lakukan? Wah ya, asal ketemu. Kan ketemu ini, ketemu sopir, ketemu naik taksi, pembantu saya tanya, kalau lagi keluyur, saya kan disapa banyak orang. Di mana-mana kan disapa banyak orang. Ngobrol sekedarnya itu. Nggak ada yang mengatakan dia presiden yang bisa diandalkan. Ya, itu ada yang tergiur dengan 1 juta rupiah per manusia miskin gitu kan. Nah, tapi yang dipakai itu ada, tapi kalau nanti mereka nggak dapat gimana itu? Nah, sekarang saja waktu di Capres dia mengatakan 1 juta rupiah untuk orang miskin. Orang miskin ukuran siapa? Kalau ukurannya Bank Dunia, orang miskinnya itu 120 juta. 1 juta sebulan berarti 120 triliun. 1 tahun 1.600 triliun. Keseluruhan APBN yang lalu 1.800 triliun sudah dianggap hebat. Ini era APBN 2015 menjadi 2.000 triliun. 1.600 dibagi-bagi. Oh enggak, Biro Pusat Statistik mengatakan yang miskin adalah yang 1 dolar cuma berapa 32 juta. Itu pun masih banyak. Tetapi kan langsung saya bilang, oh Anda kok lebih kejam dari Bank Dunia ya? Bank Dunia sudah menganggap miskin. Anda enggak, masih dianggap kaya. Katanya presiden rakyat, ukurannya kok lebih kejam dari Bank Dunia kan gitu. Tapi kan nggak ada yang bicara begitu, nggak ada yang mikir gitu aja nggak ada kan. Masuk dokter-dokter dari LIPI, dari mana-mana yang bicara di TV tiap hari itu. Demikian Kwikiandi, Benny Ramadi, Pas FM.